Apakah hukum majlis tahlil arwah? Adakah wajib dan sunat? Atau bidah? Jawabnya zaman Nabi tak ada buat tahlil, tak ada buat arwah. Lepas tu ada tak dalil yang melarang kan? Tak ada larang juga. Sebab tu benda ni halus. Faham? Cuma jangan kita kata, kalau mati kena buat tahlil. Hak tu tak boleh. Sebab tahlil ni di segi ulama' maknanya kita panggil orang. Mari di rumah. Nah, atau buat di surah. Tolong baca fatihah. Tolong baca ayat kursi. Tolong baca doa untuk si mati. Kalau gini, hukumnya halus. Siapa kata? Ulama'-ulama'. Wih jatuh kau seorang? Syekh Nasir Farid Wajdi. Siapa ni? Mufti Perlis? Tak. Mufti Besar Negeri Mesir. Faham? Dia kata ke mana? Harus. Dia kata tak betul. Tak betul kita niat lagi makan kendara rumah orang. Tak, bukan lagi tolong si mati. Bukan niat lagi doa ke si mati. Bukan lagi baca Quran si mati. Kita tanya pula. Malam ni ke mana? Tak imam tanya. Malam ni apa dewa? Oh, dah kau cakap. Imam dia tak lagi malam ni ada kerja. Nampak? Malam esok ni? Malam esok supah orang minyak. Oh, saya tak ada kerja malam esok. Ne? Bukan kata subhanallah ni. Gini terus pusing. La ilaha illallah. Macam kubur nak jeruk lembu. Nah, jadi kalau pergi nak makan kedarah gitu, kata Dr. Wahbah Zuhaili, tak ada pahala kerana riak. Bukan tujuan kerana Allah. Bila tak ada pahala, maka tak boleh kita nak ajar kepada si mati. Sebab tu kita kata Dr. Wahbah Zuhaili, kita niat nak pergi tahlil, niat nak tolong si mati. Dr. Wahbah Zuhaili ni siapa dia? Ustaz yang ngajar kampung mana? Dia ulama besar di Syria. Faham? Bukan karang kitab-kitab nipis gini ni. Tafsir Al-Munir. Nampak? Sekretar Labi. Sanggeng. Terbalik habis sekretar Labi. Nampak? Eh? Karang kitab fik Islami ni. Bapak-bapak kitab. Jadi rojokan universiti Islam seluruh dunia sekarang. Dia kata gua ni. Nak baca la ilallah, nak hadiah pada si mati, kena ikhlas. Bila ikhlas, ada pahala. Bila ada pahala, baru sah kita kata Allahumma sabar bama qara'na min suratil fatihah wa ma halanna min kaunina la ilaha illallah ila rohi fulam ibnu fulam. Baru tu. Ini tak imam sudah tak ada. Amin. Dah lari. Ha, betul ruang nyandar di tiang. Ha. Asyik eh? Asyik. Patut lah, bangun lah. Biar tu omong, dia ada makan. Ha, baru tu. Dah, betul ruang. Ha, kemah-kemih lalu. Nak, patut kena tukar kali. Malam nama, jangan buat nasi. Nasi buat malam kepak, kecek kali. Nah, malam tujuh, biskut cotek. Mana nak cicung dengan sejuk. Dah ingat bomoh untuk bila. Untuk bila dua hari tak kasih. Dah ingat nama supaya orang minyak. Kena biskut cotek, biskut jagung. Berotoh hanya kata orang umur. Nah, jadi hak tak betulnya, kita tetap mesti buat, kena buat, tak buat, tak boleh. Salah tahlil kita. Atau kita tak kena buat 7 hari, salah juga. Atau kena buat 40 hari, temu 31 hari, ngaruk belakang ni. Tapi kita buat kerana kita nak minta tolong ramai-ramai, mana pakat-pakat, mana tahu seorang dua setajak, mustajak doa, maka harus. Maka bila panggil orang di rumah, Nabi pun kata dalam sunnah yang lain, sunat kita beri makan kepada orang. Dan ulama-ulama, Johor ulama pula kata, bila kita makan ke orang, boleh niat sedekah kepada si mati. Faham? Soalan seterusnya.